Jakarta banyak dikunjungi tua dan muda. Mari kawan-kawan kita bersama menikmati indah laut Jawa. Bila malam hari cahaya terang, gemerlapan bagai beribu bintang. Binaria tempat tersukaria, alangkah indah Teluk Jakarta. Esok lusa kita dapat kembali tamasya ke pantai Teluk Jawa. Bila malam hari cahaya terang, gemerlapan bagai beribu bintang. Binaria tempat bersukaria, alangkah indah Teluk Jakarta.